Yuk lagunya saja kita munculkan ya. Evi Serenata, yuk dimainkan lagi sayang. Ada Bimbang dan Menyak Wangi. Bersama Kamelia. Pelan tapi pasti. Monggo. Ya obat bau IGR. Gen, udah. Terima kasih ya. Sampai